Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala muallif al-imam muhaddits Amir Rumi fil hadith al-Bukhari rahimahullah, babu fadli man 'ala ibnatahu al-mardudah, bab keutamaan mereka yang menafkahi anaknya yang mardudah, putrinya yang mardudah. Ikhwatiddin, yang dikatakan mardudah adalah seorang wanita yang sudah menikah lantas dia dicerai oleh suaminya, maka tanggung jawab tersebut kembali kepada orang tuanya. Mardudah, kata-kata dari kata mardud yaitu tertolak, ditolak artinya kembali. Putrinya yang telah melangsungkan akad pernikahan, otomatis tanggung jawab terhadap wanita tersebut berpindah kepada suaminya. Bahkan lebih wajib dia taati ketimbang ayah kandungnya sendiri. Saat seorang wanita sudah menikah, maka kewajiban untuk dia taat kepada suaminya lebih diutamakan ketimbang tanggung jawab, ketimbang ketaatannya kepada ayah kandungnya sendiri. Apabila terjadi suatu hal yang tak diinginkan, sehingga terjadilah perceraian, bahtera yang digayuh ternyata mau tidak mau harus pecah dan retak. Retak dan pecah, terbelahlah rumah tangga, terpisahlah antara suami dan istri yang tadinya sudah melangsungkan sebuah perjanjian yang sangat kokoh. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kaum wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kokoh, yang dimaksudnya adalah akad pernikahan. Jika ternyata bahtera yang dikayuh pecah, maka tanggung jawab si wanita tersebut yang ditalak ataupun yang dicerai suaminya kembali kepada ayahnya. Dan Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab fadli man 'ala ibnatahul mardudatan, bab keutamaan menafkahi seorang anak wanita yang dicerai oleh suaminya, mardudah. Adil Mikdam bil Ma'di Karifah, للمقدام بن معدي كريبة دري مقدام بن المعدي الكريب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda ma at'amta nafsak fa huwa laka sadaqah. Makanan yang engkau makan, maka makanan yang engkau makan ataupun nafkah yang engkau gunakan untuk dirimu sendiri, laka sadaqah, ini merupakan sedekah. Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqah. Dan makanan yang engkau berikan kepada anak-anakmu, kepada anakmu, itu juga termasuk sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fa huwa laka sadaqah. Makanan yang engkau berikan kepada istrimu juga termasuk sedekah. Wa ma at'amta khadimak fa huwa laka sadaqah. Dan makanan yang engkau suguhkan untuk pembantumu juga termasuk sedekah. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan, mencantumkan hadis terkait dengan sedekah. Artinya, setiap nafkah yang kita berikan kepada siapapun, termasuk untuk diri kita sendiri, maka ini merupakan sedekah. Kita makan, itu merupakan sedekah. Kita memberi makan kepada istri, itu sedekah. Kepada anak, sedekah. Kepada pembantu, sedekah. Kepada tangga, itu semua termasuk sedekah. Hanya saja, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, yang perlu digarisbawahi, yang namanya orang kafir juga berbuat seperti itu. Semua orang juga makan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, bahkan bukannya sekedar makan, justru dia lebih mengutamakan dirinya ketimbang orang lain. Kalau kita punya uang, kemudian kita makan untuk diri kita, cari-cari makan, pastilah kita akan mencari makanan yang paling enak. Tidak apa-apa mahal, asalkan enak. Tapi coba kita mentraktir orang lain. Kita mentraktir 10 orang lain. Ya tentunya kita mencari yang pas untuk kantong kita. Ya serba 5.000 lah. Serba 10.000 lah. Serba penyet lah. Yang serba paket-paket 15.000 lah. Supaya apa ya Khabibin? Supaya ya tentunya kita bisa memberikan apa yang kita inginkan kepada mereka. Itu juga termasuk sedekah. Ya, itu termasuk sedekah. Baik, apakah yang kita makan itu juga sedekah? Dan di sini Rasulullah katakan, wa ma at'amta nafsaka fahuwalaka sadaqah. Apa yang engkau berikan untuk dirimu, makanan yang engkau suguhkan untuk dirimu, itu sedekah. Apakah yang kita berikan kepada diri kita untuk diri kita, sedekah semua? Kalau begitu enggak usah bersedekah ke orang lain, untuk kita aja. Makan kita makan sendiri. Pakaian kita pakai sendiri. Mobil kita pakai sendiri. Tidak ada kita berikan kepada orang lain. Ngapain kalau itu juga termasuk sedekah? Ikhwan perlu kita ketahui bahwasanya para ulama mengartikan ini semua yang terkait dengan memberikan makan untuk diri kita, itu dikatakan sedekah, yaitu jika ini semua disertai dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, dan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhwat fiddin, memberikan makan untuk diri kita, semua orang juga begitu. Tapi ketika kita makan, kemudian kita niatkan, ya Allah, dengan saya makan ini, saya bisa melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istri. Sementara mempertanggungjawabkan anak dan istri merupakan satu hal kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka otomatis apa yang dia makan itu menjadi sedekah untuk dirinya. Demikian juga yang kemudian kepada sang istri. Orang-orang kafir juga memberi nafkah kepada istri-istrinya, kepada istri-istri mereka. Kita sebagai seorang muslim, ketika memberikan nafkah kepada istri kita, keluarga kita, niatkan ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami, dia keluar rumah untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya, maka dalam masalah ini, itu merupakan sedekah. Bagaimana ikhwatiddin? Dia niatkan ini merupakan sebuah kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Sehingga setiap tanggung jawab dan kewajiban, baik suami maupun istri, ini semua akan dilaksanakan dalam naungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri mengurusi rumah. Istri orang kafir juga mengurusi rumahnya. Istri orang kafir juga masak. Istri-istri kita juga masak. Tapi tentunya ikhwatiddin akan berbeda. Berbeda nilainya. Masaknya istri kita dengan masaknya istri orang kafir. Masaknya istri kita harus kita setting, kita rubah mindsetnya menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar kewajiban. Takut dimarah suami lah. Takut dibilang istri gak becus lah. Bukan dikarenakan itu. Yang pertama yaitu dikarenakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ibu pulang ke rumahnya, dia lihat rumahnya berantakan, maka yang pertama yang dia bayangkan melihat berantakan tersebut yaitu pahala yang sedang bertumpuk yang disediakan Allah untuk dirinya. Sehingga ketika dia melihat piring bertumpuk, pakaian bertumpuk, apalagi kerjaan bertumpuk, kerja rumah bertumpuk, itu semua dia lihat dengan kacamata pahala. Sehingga dia bisa melakukan dengan ikhlas, dan dia lakukan dengan senang hati. Kalau tidak dikhotifin, itu banyak ibu rumah tangga, karena dia tidak lihat itu sebagai pahala, dia akan merasakan ketidakbetahan di rumah. Dia merasa boring di rumah, merasa bosan, kepinginnya melalak, kepinginnya pergi ke sana kemari, kepinginnya keluar rumah. Mengapa demikian? Karena dia tak betah berada dalam rumahnya, sehingga rumahnya tidak lagi menjadi surga bagi dia. Padahal seorang muslim haruslah dia merasakan rumahnya itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Para suami juga demikian, dia harus memiliki gambaran terhadap rumahnya bahwasanya rumahnya adalah surganya. Ketika dia keluar rumah, dia yang dia rindukan bagaimana secepatnya kembali ke rumah. Bukan yang dia pikirkan bagaimana caranya kasihkan alasan supaya tak pulang ke rumah. Ini berarti ada masalah di rumah tangganya. Demikian juga seorang ibu, seorang istri, haruslah betah di rumahnya. Jangan bawaannya mau keluar rumah aja. Ya kadang-kadang ada dengan alasan ngaji. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Terus kapan dia ngurus rumahnya? Demikian di Khomitin. Oleh karena di Khomitin, rahimahullah wa iyyakum, diniatkan ini semua sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi sedekah. Wa ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah. Apa yang kau berikan kepada dirimu, makanan yang engkau makan untuk dirimu, itu sedekah. Wa ma at'amta waladak fa huwa laka shadaqah. Yang engkau berikan kepada anak-anakmu, makanan yang engkau suguhkan untuk anakmu, itu sedekah. Kemudian wa ma at'amta zaujaka fa huwa laka shadaqah. Apa yang engkau berikan untuk istrimu, itu juga sedekah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya luqmatun, satu suap yang engkau berikan yang kau sulamkan ke istrimu itu lebih baik ketimbang sedekah yang kau berikan, yang kau sumbangkan dalam jihad fi sabilillah. Mengapa demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum? Karena memang keluarga, istri, orang yang paling dekat dengan kita, mereka lebih berhak untuk mendapatkan nafkah dari kita. Oleh karena itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan janganlah kalian itu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama kewajibannya. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini hadirin, berarti Islam memperlihatkan bagaimana skala prioritas dalam berbuat baik. Yang pertama, ikhwatin, perbuatan baik yang harus kita perhatikan, yaitu menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan, berbakti kita kepada orang tua, bagus kita bermuamalah terhadap keluarga, baik muamalah kita dengan tetangga, tapi kalau kita melakukan kesyirikan kepada Allah, maka itu semua nilainya nol. Tidak ada guna sama sekali. Karena kita melakukan kebaikan, harapan kita tentunya surga. Adapun orang yang berbuat syirik, maka dia disiapkan untuk dia neraka jahanam kekal selamanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan masih mengampuni dosa yang lain-lainnya, apalagi selain syirik, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat, merupakan kezaliman sangat besar. Ini mikrofonnya agak susah saya ngomongnya, nggak bisa setel, perlu suara kuat saya. Kita lanjutkan. Tadi kita lihat ikhwatiddin. Yang pertama tentunya kita menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua berbakti kepada orang tua. Kemudian siapa lagi yang berhak setelah itu? Yang berhak setelah itu adalah istri kita, keluarga kita. Mereka yang lebih berhak. Kalau kita lihat, perhatikan Imam Al-Bukhari mengatakan, fadlu man ala ibnatahul madudah. Bab, keutamaan seorang yang menafkahi, menanggungjawabi putrinya yang sudah ditalak oleh suaminya. Perhatikan hadisnya. Ma'ata'amta nafsat fahuwalaka sadaqah. Apa yang kau berikan kepada dirimu itu sedekah. Wa ma'ata'amta waladaka fahuwalaka sadaqah. Wa mayak, apa yang kau berikan kepada anak laki-lakimu, maka dia sedekah. Wa ma'ata'amta zaujaka fahuwalaka sadaqah. Yang makanan yang kau suguhkan untuk istrimu, sedekah. Wa ma'ata'amta khadimak, apa yang kau berikan, makanan yang kau suguhkan kepada pembantumu itu sedekah. Fahuwalaka sadaqah. Tak ada disebutkan di sini tentang anak perempuan yang dicerai oleh suaminya. Yang ada untuk diri, untuk anak laki-laki, kemudian untuk anaknya, untuk istrinya, dan untuk khadim, untuk pembantu. Apa hubungan antara hadis dengan bab? Padahal tidak ada disinggung di sini tentang menanggungjawabi seorang putri, seorang anak yang dicerai oleh suaminya. Di Khafiddin, di sini, di akhir hadis ada, wa ma ata'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Apa yang engkau suguhkan untuk makanan, untuk dimakan oleh pembantumu, maka itu sedekah. Kalau kita lihat di Khafiddin, tadi telah kita sebutkan bahwasanya yang namanya perbuatan baik itu ada skala prioritas. Ya, ada skala prioritas. siapa yang paling berhak, maka itu yang lebih utamakan, lebih utama kita berikan. Sama seperti seorang istri, siapa yang lebih berhak terhadap dirinya, maka itu yang pertama dia taati. Seperti kepada suaminya, baru kemudian kepada kedua orang tuanya. Suami juga begitu. Seorang laki-laki juga begitu. Kepada siapa kebaikan yang dia berikan, maka dia harus berikan sesuai dengan urutannya di kafirin. Kepada Allah, kepada kedua orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada pembantunya. Sekarang di sini tidak disebutkan anak perempuan yang dicerai. Kafirin, mana lebih dekat? Anak perempuan yang sudah dicerai atau pembantu? Dia lebih dekat terhadap seseorang. Dia punya anak nih, tapi sudah nikah. Karena bermasalah rumah tangganya, akhirnya dicerai oleh suaminya. Baliklah dia ke orang tuanya. Sudah? Kembali ada pembantunya. Rasulullah menyebutkan apa yang kau berikan kepada pembantumu itu sedekah. Dari mana lebih dekat? Seorang anak yang statusnya sudah dicerai oleh suaminya, ataukah pembantu yang dia miliki? Jawabannya, pastilah seorang anak. Jadi artinya pemimpin. Sedangkan pembantu saja, kalau kita berikan makan kepada mereka, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, berikanlah pembantumu apa yang kamu masak, apa yang dia masak, walaupun hanya sesuap. Walaupun hanya suap, kenapa? Karena dia setelah memasaknya. Artinya tidak boleh dia memasak, kemudian dia tak kita berikan sedikit pun. Dia yang masak rendang. Tapi dia tidak diizinkan makan rendang. Tidak dibolehkan. Dia yang masak gulai ayam. Tapi kita katakan, kamu tidak boleh makan ini. Jadi yang dimakannya apa? Yang timpilah yang sayur-sayur saja. Ayam, kamu tidak boleh makan. Ketika di wabidin. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Terkadang ada majikan-majikan itu yang pelitnya luar biasa. Ya. Yang pelitnya luar biasa. Dia sudah makan ayamnya. Cekernya masih tanya lagi. Ini cekernya mana ini cekernya? Ya biarlah pembantu yang makan. Kalau yang pelit kali, udahlah pembantu yang makan. Cekernya, kepalanya, dan jarang-jarang kita cari. Apa antum kalau lihat gulai ayam yang pertama untuk cari ceker? Ujung-ujung itu biasanya orang tertentu yang makan. Ujung atas dan ujung bawah. Kepala dan ceker. Makanya kepala itu lebih murah harganya dari ceker. Selimang tengah-tengahnya. Jadi kepitin. Baik, udahlah biar dia makan. Masih tanya-tanya lagi. Seharusnya pun tidak boleh seperti itu. Berikan dia sepotong pahanya lah, dadanya lah, begitu. Tapi kalau seorang majikan yang pelit di COVID-19, ada saja alasannya. Kepalanya mana ini? Sudah saya makan. Cuma kepala kok, Pak. Kamu nggak tahu di kepalanya itu banyak vitamin-vitamin. Oh, Allah. Ya. Jadi COVID-19 tentunya bukanlah ini sebagai sikap seorang Muslim. Luar biasa yang namanya Islam. Terhadap pembantu pun, itu harus punya adab. Ya. Tidak boleh dizolimi, tidak boleh sembarangan. Disembarangkan yang namanya pembantu. Sampai disebutkan dalam hadis. Makanan yang engkau suguhkan untuk pembantumu itu sedekah. Jadi jangan kita merasa berkuranglah makan saya kalau dia makan dengan saya. Berkuranglah potongan ayam saya. Berkuranglah potongan ikan saya kalau dia makan. Tidak berkurang ya Rabbi. Allah jadikannya sebagai sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya duit. Tidak hanya duit, memberi makan juga sedekah, termasuk memberi makan terhadap keluarga itu juga sedekah. Makanya sangat wajar kalau Rasulullah mengatakan, idza tazawwaja al-'abdu faqad istaqbala nisbat din. Apabila seorang hamba sudah menikah, dia sudah menyelesaikan setengah agamanya. Kenapa ya Fitri? Dari sisi sedekah saja, yang jomblo-jomblo ini jelas jarang sedekah. Bini sudah berumah tangga, setiap hari dia harus bersedekah. Setiap hari dia dituntut, bang, uang belanja, dia kasih. Dengan senang hati, bukan senang hati. Yeah. dengan senang hati dia berikan. Tidak ada merasa kepaksaan yang masih enggak ekonomi. Ya. Jadi para suami itu dalam memberikan nafkah kepada keluarganya itu tidak ada yang terpaksa. Tidak ada yang terpaksa. Paling kalau seandainya kurang, atau gimana ya kurang, itu dia. Dia berpikir gimana caranya supaya memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal setelah dia cari dari pagi sampai pagi lagi, setelah dia cari, itu dikasihkan kemana? Ke istrinya, untuk anak istrinya. Kalau dia mau bakhil, ngapain saya cari dari pagi sampai pagi? Sementara saya sendiri makan cuma 3 kali. Selebihnya dimakan oleh anak dan istri. Tidak ada berpikir seperti ini di pemimpin. Para suami-suami itu mencari nafkah, itu diberikan kepada anak dan istrinya. Begitulah tulusnya sang suami. Makanya para jomblo tidak mendapatkan ketulusan ini. Kalaupun dia menerangkan temannya, paling seminggu sekali atau banyak kali itu. Ya, sudah banyak kali. Kalaupun dia menerangkan seorang akhwat, itu modus. Ayam udang di balik rempeyek. Itu pasti ada tujuannya itu yang komitmen. Tapi kalau suami memberi nafkah kepada istrinya, itu tidak ada udang di balik batu. Tidak ada udang di balik batu. Itu ikhlas. Silakan nih, habiskan. Habiskan. Begitu. Besok abang cari lagi. Begitu di komitmen. Rahimah Allah. Oh iya. Makanya sampai sering saya katakan, tugas istri habis-habiskan, tugas suami menyediakan. Jadi suami menyediakan, anak istri kita habisin kerjanya. Begitu emang. Atau harus rela, itu harus tugas. Dan itu tulus. Ya. Dan pernah seorang suami protes, kalian ini cuma ngabisin-ngabisin aja kerjanya. Makan banyak, kerja gak mau. Begitu. Carilah kerja keluar sana. Gak pernah ikut itu. Ya. Gak pernah. Cuma antum yang masih bujangan. Udah, yang masih bujangan. Diperlakukan seperti itu. Gak bisa. Makanya dari sisi itu saja, sudah kaku dia, sudah keok dengan orang yang sudah menikah. Dari si nafkah, belum lagi yang lain-lain. Ketenangan hidup, ya kan? Apalagi namanya kecerahan wajah. Dan jomblonya enggak cerah wajahnya. Tenang, matanya pun santai. Kalau enggak, kasih jelalatan aja. Begitu. Bawahnya mengasor aja. Jadi dalam masalah ini, ya, Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan, wama at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Apa yang kamu suguhkan untuk membantumu itu sedekah. Untuk membantu saja itu sudah yang sedekah. Bagaimana dengan anak putri kita sendiri yang qadarullah ternyata bahtera rumah tangganya terpecah sehingga dia harus kembali kepada kedua orang tuanya. Ini juga para akhwat, ketika akhwat mencari jodoh, janganlah sampai memutus hubungan dengan kedua orang tua. Ya. Terkadang jodohnya, pasangannya, dia dapati pacarnya lah. Dia dapati hanya di Facebook. 3 hari berkenalan, dibawa lari. Seolah kebaikan orang tuanya selama 20 tahun itu semua pupus hanya dengan bujuk rayu selama 3 hari. Itu pun di Facebook. Gak habisi kuota, 1 giga pun gak habis. Padahal nafkah orang tua yang diberikan pada ini ada berapa giga itu? Kalau diberikan ke pulsa, ke kuota. Ini kan di COVID-19, itu kenyataan. Jadi mintalah restu orang tua. Kalau orang tua gak restu, bersabarlah sampai dia restu. Tapi Ustaz, orang tua saya gak mau dengan calon suami yang cingkrang-cingkrang. Ya sudah, bersabar. Ya, bersabar. Karena pernikahan itu bukan hanya antara laki dan perempuan. Tapi itu menyatukan 2 keluarga besar. Itu komitmen yang harus kita perhatikan. Makanya para akhwat, ya, bersabarlah jika memang orang tua belum setuju. Karena di samping orang tua gak bisa memaksa, anti juga gak bisa memaksa orang tua. Bersabarlah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kedua orang tua. Itu yang penting. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa dengan seorang akhwat, seorang perempuan, seorang istri, misalnya di salah oleh suaminya, maka dia kembalinya kemana? Ke orang tua. Demikian yang pemimpin. Dan berapa banyak itu kejadian. Seorang perempuan, seorang akhwat, tak peduli dia dengan orang tuanya, dengan ibunya. Dia terpikat oleh seorang pemuda, terpesona oleh ketampanan seorang pemuda yang dianggapnya gantengnya luar biasa. Sehingga dia menikah di kota lain tanpa mempedulikan orang tuanya. Akhirnya bermasalah. Kemana dia lari? Dia akan kembali kepada keluarganya, ikhobidik. Akan kembali kepada ibunya. Akan kembali kepada ayahnya. Makanya jangan abaikan orang tua. Di saat kita senang, ingat orang tua. Orang tua yang telah mengarahkan kita pada kesenangan. Ketika kita sedang kasmaran, ingat. Orang tua itu lebih cinta kepada kita ketimbang cinta yang pemuda yang tidak jelas itu kepada kita. Itu harus sangat dicamkan. Ya. Makanya ikhwan, seorang istri itu sebenarnya kalau bahasa Rasulullah itu seperti kuarir, itu kaca itu mudah pecah. Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya seorang perempuan itu kalau dia sudah bersuami, apa kata beliau? Ittaqun nisa fa innaha awanun lakum. Bertakwalah kalian kepada kaum wanita karena dia merupakan tawanan kalian. Jadi seorang wanita istri tawanan suaminya. Suaminya bisa buat apa saja. Bisa diperbuat zalim kepada suaminya. Oleh karena ini komitmen, siapa yang akan membela sang istri ini kalau tidak orang tuanya? Ya. Siapa yang akan membela? Jadi kalau diabaikan orang tuanya, terjadi apa-apa rumah tangganya? Lantas dia kemana mengadu? Tentunya kepada Allah. Setelah itu bagaimana? Siapa yang membela? Tidak akan ada yang membela kecuali keluarga dia. Itu li khafidhi rahimanallahu iyyakum. Makanya kalau kita masih baik dengan keluarga kita, dengan ibu kita, ya, ibarat bahasa, diungkapkan sebuah bahasa, kalau kita tidak punya keluarga sama sekali, atau kita putus hubungan dengan keluarga, sementara mereka yang biasa membela kita, ini ibarat lurah tak bebatu hijau kapsaga. Tentu, lurah tak bebatu hijau kapsaga. Lurah tak bebatu, lurah itu artinya kata rendah. Ini kalau isinya pasir, orang mudah saja lompat-lompat ke bawah. Kenapa? Karena tidak ada batu-batunya. Coba ada batunya. Orang sembarangan lompat ke bawah. Hijau tak besaga. Hijau tahu kan? Karena orang sekarang dah banyak yang tidak tahu tentang hijau ini. Hijau tak besaga. Saga itu, apa namanya, lidi hijau itu yang keras, yang tajam. Hijau itu kalau tak besaga, ya, orang mudah saja meremas-remasnya. Tapi coba ada saganya, ada durinya. Tak berani orang mah meremas-remasnya. Makanya seorang akhwat, kalau dia putuskan hubungan dengan keluarganya, itu ibarat apa tadi? Lurah tak berbatu, hijau tak bersaga. Mudah saja orang mah menzalimi dia. Dia seorang wanita. Demikian di COVID-19. Oleh karena itu, mari jangan putuskan hubungan kita dengan keluarga kita. Hadis ini, sebagaimana kita katakan tadi, menunjukkan memberi makan pembantu saja itu sebagai sedekah, apalagi memberi makan putri kita walaupun dia sudah dicerai oleh suaminya. Karena ketika seorang wanita dicerai suaminya, kembali tanggung jawabnya kepada ayahnya. Begitulah Islam. Islam memang tak menyia-nyiakan wanita ekonomi. Sangat disayangkan. Islam itu sangat menyayangi kaum wanita. Islam sangat tahu wanita itu lemah. Yang sering menjadi korban kaum laki-laki. Makanya selalu disebutkan seperti itu. Coba dari kemarin Rasulullah menyebutkan barang siapa yang menanggung jawab ketiga orang anak perempuan. Dia perbaiki. Dia beri dia makan. Dia penuhi sandang pangan papannya bagus akhlaknya. Maka menjadi penghalang antara dia dan neraka. Lantas Rasulullah juga menyebutkan. bukan hanya anak perempuan, saudarinya perempuan. Karena kecenderungan kita, kalau kita sudah punya anak, punya istri, lantas dengan kakak dan adik kita yang perempuan sudah gak begitu peduli, ya kan? Karena sibuk dengan keluarga. Rasulullah katakan lagi, memang ini, memang kamu sudah punya istri, sudah punya anak, tapi ingat, dia kakakmu, kakak perempuanmu, anak perempuanmu, dia itu wanita. Ya, dia itu wanita. Rasulullah katakan lagi, barang siapa yang memiliki tiga orang anak perempuan atau tiga saudari perempuan, fayuhsinu ilaihinna, kemudian bagus sikap kepada mereka, illa dakhalal jannah, kecuali orang yang masuk surga. Itu keutamaan bersikap baik terhadap kaum wanita, ifafikin. Apalagi mereka adalah keluarga-keluarga terdekat kita, anak kita yang terdekat pada kita, saudari-saudari kita, kakak-kakak kita yang perempuan, itu orang yang terdekat dengan kita. Itulah ifafikin rahimahnya Allah wa iyyakum. Baik, kemudian babul walad al-mubkhilah al-mujbilah, bab anak itu membuat seseorang menjadi bakhil dan membuat seorang menjadi pengecut. Berapa banyak seorang banker, pegawai bank konvensional yang dia tahu itu riba, dosa yang paling kecil dari riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri, tapi dia belum berani meninggalkan itu. Kenapa? Apa yang diingatnya? Anakku, istriku mau makan apa nanti? Itu yang kufidin. Sehingga dia menjadi orang pengecut. Seolah bank itu yang memberi dia makan. Seolah bank itu yang menjamin hari depan dia, anak dan istrinya. Pengecut yang kufidin. Ya. Coba dia sendiri, kalau dia belum menikah, gampang dia. Udah, dia riset. Kenapa? Aku bak diriku sendiri. Tapi ketika ada buntut di belakang dia, ada tanggung jawab dia, dia mulai berpikir, anak saya nanti gimana? Istri saya gimana? Karena apa yang kami lihat umumnya, seorang itu sangat cinta dengan istri dan anaknya. Jadi dia mikir, ini kalau saya, biasanya gaji saya, kalau saya menjadi pegawai bank, gaji saya 15 juta satu bulan, kemudian saya keluar, kemudian saya tidak tahu tak kerja apa, akhirnya menjadi 2 juta, 3 juta. Ini gimana anak dan istri saya? Ya begitulah, mau bagaimana lagi? Harus dijalankan. Jangan takut di COVID-19. Makanya banyak juga para ikhwan yang dia tahu sudah hukum kerja di bank konvensional, gak jadi keluar gara-gara istri. Bang, janganlah keluar, bang. Kenapa deh? Rumah kita kredit. Apalagi kendaraan kita kredit. Terus awal ini juga kredit. Semua kredit. Usia ini makan apa, bang? Udah terbiasa touchscreen kalau makan. Dia touchscreen. Pagi, pergi ke warung. Tit, keluar lontong, keluar apa semua. Siang nanti pergi juga ke warung Padang. Tinggal tit, malam kemana? Ke kafe. Tinggal touchscreen saja. Sekali ini, terpaksa dia masak. Mikirlah, nanti gimana kalau untuk perawatan kulit, bang? Harus lahir nanti tangan awal ini. Terus komedo awal ini yang harus dikeluarkan setiap sebulan sekali, di mana? Besar nanti komedo-komedonya, bang. Terus gimana kalau kolagen-kolagennya sudah berkurang? Masya Allah. Cepat tua lah. Nanti kalau cepat tua, bang, nanti berpaling kepada yang lain. Itu setan semua yang bisikan. Ya. Setan semua bisikan. Biasanya naik mobil. Dari rumah AC, masuk mobil AC. Turun mobil masuk mall AC. Ini gimana? Pakai AC dijual, kenapa? Tak sanggup bayar listrik. Yang tadinya ke mall kalau belanja, terpaksa ke pasar tradisional, bau ikan, bau udang semua, bau parek di sini. Terpaksa pakai sepatu ikan. Yang tadinya pakai high heel, kan? Semua menurun semua. Terkikir lagi semua, semua. Gimana sanggup masa ini? Sanggup kan? Udah lah, bang, gak usah. Al-Rajulu, Al-Waladu, Mubusilah, Wal-Mujubilah. Anak itu bisa membuat orang itu menjadi bakhil, dan bisa membuat orang jadi pengecut. Kenapa bakhil di COVID-19? Terkadang kita ingin membantu seseorang, tapi kita mikir, anak saya nanti gimana jajannya? Begitu. Ya kan? Anak saya gimana jajannya? Terus anak saya ini makan apa? Anak saya begini-begitu. Jadilah dia menjadi pasir, tak mau berinfak. Orang yang komitmen, kalau untuk anaknya, untuk anaknya sekolah, itu Masya Allah. Berapa saja, apalagi kalau anaknya berprestasi. Berapa saja, nak, selama bapak masih kuat, sekolah tinggi-tinggi ya, nak. Itu dia. Itu kalau sekolah umum. Kalau sekolah agama, Masya Allah. Ya, diskon kurang diskon. Korting kurang korting. Sempat ada yang nanya saya, dan itu sering, Ustaz, anak saya mau kuliah, Ustaz. Di mana yang gratis? Belum pernah ada yang telepon saya, Ustaz, anak saya mau ke dokteran. Di mana yang gratis? Belum ada. Anak saya mau masuk organik. Di mana yang gratis? Belum ada. Tapi kalau nanya, pesantren gratis, kuliah agama gratis, tanya. Ustaz, ada agama. Ya, emang kenapa? Ada yang gratis. Ada yang tak gratis, ya. Begitu ya, COVID-19. Jadi bakil kalau untuk masalah agama. Makanya kalau kita undang guru untuk ngaji, itu kan berhitung. Coba yang undang guru yang bahasa Inggris, yang privat bahasa Inggris, yang dibaca beda huruf dengan yang dibaca. George, Jobs, kan udah beda itu ya, COVID-19. Artinya kan susah mengajarkannya. Susah mengajarkannya. Ya. Well, Tommy. Susah mengajarkannya. Kenapa begitu cara bacanya? Padahal kalau kita mengajarkan Al-Quran, lebih berkah, ya, dan ini adalah agama Islam, selalu biayanya lebih rendah. Itu dia. Selalu biayanya lebih rendah. Alasannya apa? Kalau Ustaz itu lillahi ta'ala. Memang kalau perisat lillahi ta'ala, lillahi syaitan pokoknya. Tapi tidak ikhobidin. Tapi begitulah nasib kita ikhobidin. Intinya, kalau untuk anak kita memang kalau kita punya jarang orang tua itu yang berhitung. Tapi itulah yang menyebabkan dia akhirnya tidak mau berinfak ke yang lain. Ada masjid, aduh mikirnya anak saya, uang sekolah anak saya, uang seragamnya, uang bukunya, uang makannya, uang jajannya, uang pulsanya, belum lagi cari kuotanya lagi untuk internet anaknya, belum lagi HP-nya, belum lagi banyak yang dihitung-hitung. Sisanya berapa? 2000. Ini yang dikasih untuk lillahi ta'ala, 2000. Menjadi pelit. Dan itu gak bisa kita pungkiri, COVID-19. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat Abu Bakr radhiyallahu anhu, wallahi ma 'ala al-ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, kata Abu Bakar, tidak ada laki-laki yang lebih aku sayangi melebihi Umar. Falamma kharaja. Falamma kharaja raja'a, ketika beliau keluar, beliau balik. Faqala kaifa halaftu ayya bunayyati ayya bunayya, apa jadi aku sumpah wahai bunayya? Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, kata Aisyah, qala azzu alayya, yaitu yang paling mulia di sisiku, wal wadu alwa, dan anak itu lebih dekat di hati ketimbang yang lain. Ya, jadi Abu Bakar, orang yang paling mulia di hati Abu Bakar itu adalah Umar. Ya, tentunya waktu itu Rasul tidak ada. Ya, Umar yang paling mulia. Yang paling mulia di mata Abu Bakar. Tapi bagaimanapun, walwaladu alwad. Anak itu lebih dekat di hati kita ketimbang siapapun. Artinya apa yang Khabidin? Karena lebih dekat di hati kita ketimbang siapapun, hasilnya dia itulah yang menyebabkan kita menjadi orang bakhil dan orang yang pengecut. Ali bin Abi Nu'aim, kalau dia berkata, kuntu syahidan, syahidan Ibn Umar, irsa'alahu rajulun andamil ba'udah. Aku ditanya, ketika aku melihat Ibn Umar, ketika beliau ditanya, ketika seorang laki-laki bertanya tentang masalah hukum membunuh nyamuk. Maksudnya hukum membunuh nyamuk di saat haji. Kan orang berihram ya, orang berihram, kemudian dia berada di lingkungan haram, di antaranya kan nggak boleh membunuh binatang buruan. Makanya kalau kita lihat baik di Madinah maupun di Mekah, itu nggak ada orang yang mengusik-usik burung merpati di situ. Burung merpati bebas, luar biasa. Bahkan saya pernah mengusiknya. Jadi ketika dia berkumpul, senang kita kalau kita usik, terbang begitu. Seperti lalat, terbangnya. Kita difoto, ada orang Mesir. Nggak boleh, katanya. Nggak boleh. Jadi saya cari, memang ada hadisnya. Wala tunaffiru sayyidaha. Jangan kalian usir. Jangan kalian usir hewannya. Jadi, nggak boleh lewat aja. Bukan sengaja diusir. Kadang-kadang ada, begitu dia berkumpul, kita dari jauh. Wuss, begitu sehingga terbanganlah burung merpatinya. Ternyata tidak dibolehkan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Umar bin Khattab, pernah satu kali, beliau lagi sholat. Di situ, hinggap burung. Maka diusir beliau. Ya, diusir beliau. Ternyata burung ini hinggap di tempat satu tempat. Lantas burung ini dimangsa oleh ular. Lantas Umar bin Khattab mewajibkan atas dirinya dan sembelih seekor. Seekor kambing. Sampai sebegitu ya, Ibu Binti. Baik, laki-laki ini bertanya, gimana kalau bunuh nyamuk? Di daerah haram. Apa kata Abdullah bin Umar, mimman anta? Binti itu dari mana asalnya? Kala min ahli Arab. Aku dari Irak. Faqala unzuru ila hadha. Kata Ibn Umar, coba lihat ini orang ini. Yas'aluni an dabil ba'udhu. Dia bertanya kepadaku, hukum membunuh nyamuk. Faqad qatalu ibn Nabi SAW. Padahal mereka sudah membunuh anak Nabi SAW, waktu Husain. Kan yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang Irak. Mereka ditanya, hukum membunuh nyamuk. Seharusnya ditanya, apa hukum membunuh cucu Rasulullah? Kenapa malah nyamuk yang ditanya? Maka jengkel Abdullah bin Umar. Tengok di orang ini. Dia nanya tentang hukum bunuh nyamuk. Sementara mereka telah bunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucu Rasulullah SAW. Kalau di sini bahasanya, ada Rasulullah SAW. Sami'tu Nabiyya SAW yaqul. Padahal aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, huma raihanayya minat dunya. Keduanya adalah raihanayya, itu kesenangan saya. Pelipur lara saya. Artinya, hasan dan husin adalah pelipur lara Rasulullah SAW. Penyejuk hati Rasulullah, pengembira Rasulullah. Itu yang mereka bunuh. Di sini, Habibin, ini juga dapat kita ambil satu faedah ketika kita bicara dengan seseorang. Kita boleh bertanya, Anda dari mana? Begitu. Anda dari mana? Misalnya nih, antum berhadapan dengan seorang yang pakai jubah, pakai sorban. Sudah. Ini mau bicara agama nih. Ya kan? Aku boleh tanya, lagi di mana bang? Begitu. Sebab, kalau antum gak tahu dari mana lagi-nya, tiba-tiba antum bicara bid'ah, sudah betinju atau bisitku. Harus tahu latar belakangnya orang. Sehingga kita bisa masuk, memperkirakan dari mana masuknya. Begitu. Tapi kalau kita tahu dia, orang yang sudah lama ngaji salafi, mudah kita bicara. Kita bicara bid'ah juga belak-belakan. Kita bicara syirik juga bisa belak-belakan. Tapi kalau latar belakangnya sufi, jamaah tabligh misalnya, atau bicara belak-belakan masalah bid'ah, gatal aja bawa di tangannya. Ini kan dikepitin. Ini juga uslub. Saya dari sono misalnya, tahu kita, oh ini orang umum, tak mengerti sekali tentang masalah agama. Jangan dalam pembahasannya. Pembahasan nanti masalah-masalah khilafiyah. Jangan, Ibadid. Nanti dia belum sholat atau bicara masalah khilafiyah. Masalah kunut. Apa tahu masalah kunut? Dia sholat apa enggak? Untuk apa kita bicara masalah kunut, kemudian dia sholat enggak sholat? Demikian. Tapi Ibadid, makanya Abdul Nur ini mengetahui latar belakang orang ini. Ini dari mana emangnya? Padahal kan ditanya, apa hukum bunuh nyamuk? Kan? Tapi ini ada, ini pertanyaan agak aneh. Makanya ini dari mana? akan bisa dikopin dari pertanyaan. Kita bisa merekainya orang gimana berbarangnya dari pertanyaan. Bisa. Dari pertanyaan, kita bisa menebak merekainya orang seberapa lama dia sudah mengaji. Seberapa awamnya dia. Kalau dia tanya, Ustaz, berapa sih sebenarnya jumlah rakaat subuh? Tidak tahu kita kan? Ya kan, tidak tahu kita. Oh, ini orang di rumah. Baru sholat ini. Begitu, kopit dia. Kalau dia katakan, Ustaz, ini ada hadis seperti ini. Sementara ulama lain mengatakan seperti ini. Kalau dia wajahnya mengatakan begini. Sangatnya tak bagus, ya. Urusan bagaimana? Ini kepala kita benar. Jawabnya. Kenapa? Berarti pada ini tolong ilmi. Ini kopit dia. Ya. Jadi, Abdullah bin Umar menanya, Anda dari mana? Dari Kira. Taulah dia bagaimana orang Kira. Ya. Taulah dia orang Kira bagaimana? Sampai ada para ulama mengatakan, orang Kira itu terkenal dengan khianatnya. Terkenal dengan khianatnya. Ketika Husain bin Ali datang ke Kira, itu sebenarnya yang manggil yang mudah orang Kira. Bukan dia yang datang sendiri. Tapi sudah diingatkan oleh para sahabat, jangan ke sana. Ya, jangan ke sana. Mereka itu banyak punya sifat khianat. Dan memang betul, di tengah jalan, mereka yang membunuh rombongan Husain bin Ali. Ketika mereka sisanya yang masih hidup dibawa ke Irak, mereka menangis-nangis. Sampai salah seorang isi pada Husain mengatakan, saya heran, setahu saya mereka yang bunuh kami, kok mereka pula yang nangis-nangis? Begitu ikhobiti. Berarti hadis ini, pembicaraan ini dari Umar, Abu bin Umar, terjadi setelah terbunuhnya Hasan. Atau terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Baik, apa hubungan dengan kau? Ini kan cerita masalah hukum membunuh nyamuk. Ya kan? Kemudian, bersambung dengan kekesalan Abu bin Umar dengan orang ini. Terus apa hubungan dengan anak itu bisa membuat orang itu menjadi pelit dan menjadi pengecut. Ini dia kompetit. Rihadaiya, kesenangan kita. Sesuatu yang senang, kompetit. Maksud kita senang, kita pasti cinta dan sayang dengan dia. Dan kita ingin agar menyenangkan dia. Ya. Makanya ketika Rasulullah sujud, kan pernah Hasan naik ke punggung Rasulullah, dan Rasulullah enggak suka menyuruh dia turun. Sampai apa? Sampai dia puas. Itu dia. Kenapa? Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatiddin, coba misalnya antum lagi sujud, ada anak antum, anak iri lagi misalnya. Enggak cita-cita amat kita dengan dia. Karena kita kawin dengan ayah ibunya, maka kita terima dia. Naik ketika sujud, naik ke punggung antum. Gimana? Langsung siapa begitu? Mungkin langsung itu dia naik. Setelah itu apa? Sudah anaknya terbanting. Habis sholat, ibunya dipanggil. Tengok dulu. Kau enggak pernah mengajari anakmu yang begitu ya? Begitu, kenapa? Karena kita ada cita-cintanya ya, kompetit. Coba anak kita yang kita sayang, yang bungsu, yang bagaimana, Masya Allah, kita enggak bisa terlepas mata kita dari dia. Naik ke punggung kita. Jangankan ke punggung ya, kompetit. Ke leher kemana, kita biarkan saja. Kadang-kadang kita yang kesal emangnya. Anak dia. Kan kadang-kadang begitu, kita bertamu nih. Bertamu. Anak kecil yang punya keluar rumah. Itu resinya luar biasa. Gangguin ayahnya. Dia ngomong. Lagi ngomong, tarik tangannya. Lagi sih, kepalanya begitu kan. Kita kan kesal sebagai tamu sebenarnya. Ya Allah, ini orang tua sabar juga ya. Kalau saya, begitu kan. Kalau saya. Kenapa? Kenapa dia gak pernah terganggu? Karena dia sayang dengan anaknya. Ya, ini. Kita sering begitu. Kita bertamu, masih gangguin aja dengan anaknya. Sementara kita perlu bicara serius dengan orang tuanya. Dia tidak mengganggu. Kenapa ya COVID-19? Karena dia sayang dengan anaknya. Coba tidak sayang. Sudah dicubit, set. Ditarik ke dalam, top, sudah. Tidak balik lagi ke ruang tamu. Begitu ya COVID-19. Itulah dia. Makanya ya COVID-19. Karena sayang kita itulah, maka kita bisa berubah menjadi orang yang pelit dan orang yang berpengecut. Raihan di komitir. Asal katanya itu wangi-wangian. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah menyebutkan wangi-wangian? Karena kalau anak kecil, itu anak yang sering kita ciumin. Jadi ya, anak kecil itu anak yang sering kita cium. Cium itu kan yang kita cium, berarti kita suka menciumnya. Beda dengan parfum. Kita mencium parfum karena wangi. Kalau anak kecil, walaupun dia baunya bau ampol, pasti tetap dicium. Cium, acem, cium lagi. Iya kan? Itu anak kecil. Kenapa? Karena yang kepingin bau asam itu gak ada apa-apa yang ditimbang dicintakan kita kepada dia. Itu dia. Ya, gak menghalangi kita mencium dia, walaupun kita tahu 100% dia itu bau ampol. Itu dia. Apalagi kalau ibunya, Masya Allah. Itulah yang kepingin rahimahnya Allah wa iyyakum. Kenapa kau tertawa? Maksudnya ibunya lebih sayang kepada anaknya. Itu ceritanya. Iya, tadi maksud saya begitu. Enggak. Dan yang sebenarnya aku bayangkan. Begitu yang kau pikir rahimahullah. Iya, kemudian di sini. Babu sobi ala babu hamli sobi ala atik. Menggendong anak di atas pundak. Menggendong anak di atas pundak. Ini apa pula hukumnya? Nanti kita bahas. Dan apa pula prinsip-prinsip Islam yang ada di sini? Apa memang perlu kan dibahas? Menggendong anak di atas pundak. Insyaallah perlu. Ya, demikian. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa muslimin innahu wal ghafur. Antum yang bertanya silakan melalui nomor yang sudah biasa. Berapa nomornya? 0859. Berapa lagi? 6113 27778. Ya silakan. Yang mau nulis juga boleh. Apakah semua ibadah harus niat karena Allah agar diterima? Karena ada dai mengatakan kita berbuat baik kepada orang tua kita karena dia memang ibu kita, cintai dengan dalil seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing, Allah terima kebaikannya. Itu mesti saat memberikan air tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin, perhatikan. Sebuah kebaikan, ya. Sebuah kebaikan itu harus dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah, ini maksud apa ya Khofi bin? Dikarenakan dia tidak menginginkan pujian siapapun. Ya. Dia hanya semata ingin menolong anjing ini, pelacur ini. Semata hanya ingin menolong anjing. Dia tidak ingin pujian. Siapa orang memuji minum anjing? Tidak akan ada orang yang memuji ketika kita minum, memberikan minum kepada anjing. Apalagi yang memberi minum adalah pelacur. Tidak ada yang memuji. Ini menunjukkan apa yang COVID ini? Menunjukkan ketulusan orang ini. Dikatakan dia tak mengingat Allah. Siapa bilang? Tidak ada dalam hadisnya dia tak mengingat Allah. Yang jelas, dia melakukan tidak mengharapkan pujian siapapun. Dan tidak mengharapkan balasan dari orang, apalagi dari anjing yang dia beli minum. Kalau Rasulullah katakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap manusia itu, setiap amalan itu disertai dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Memberi minum anjing itu pasti ada niatnya. Jadi dia akan dibalas sesuai dengan niat yang diniatkan. Kalau dia niatnya supaya orang katakan, wah, orang ini betul-betul sosial sampai anjing mau mati pun masih diberi minum misalnya air berkali. Berarti kan ada dia. Ya, berarti dia tidak mendapatkan keutamaannya. Assalamualaikum Ustaz, sementara ini anak belum bisa menafkahi orang tua dikarenakan sumber pencarian masih belum lancar. Hanya cukup-cukup untuk menahan istri. Gimana Ustaz posisi saya dalam kondisi tersebut? Karena saya seorang anak laki-laki berpenjara. Ya kalau orang tua antum masih bisa apa namanya memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak masalah. Kalau orang tua antum masih bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak masalah. Tetapi kalau ternyata orang tua antum tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Maka nafkah yang antum dapat dibagi untuk orang tua. Misalnya karena orang tua sudah jompo, misalnya nggak bisa lagi cari nafkah, misalnya pensiun nggak ada, semata mengharap anaknya, maka nafkah yang antum dapati dibagi untuk orang tua. Jadi bagaimana? Ya cukup kan? Kan pernah saya sering saya singgung, dunia itu ikhwatid din, tinggal sekarang kita bagaimana? Tinggal sekarang kita bagaimana? Nggak bisa kita makan daging, kita makan ikan, nggak bisa makan ikan, cari ikan karena ikan mahal dari mulai kakak, kongkol, tongkol sisi, tongkol apa lagi, kemudian sampai ke ikan sepat, ikan apa semua. Udah, nggak bisa juga ya sudah ikan asin kresek itu aja. Yang biasanya dengan urat. Udah, nggak bisa juga. Telur, daging empat. Seperempat untuk antum, seperempat untuk istri, dua lagi untuk tamu. Bisa. Insya Allah bisa, kok bisa. Yang penting nasinya banyak. Banyakan kecapnya. Begitu bisa. Enggak sanggup juga, udah makan nasi aja kalau Masya Allah. Kalau kita memang enggak sanggup, kita bikin beli apapun, hanya sanggup beli beras, nasi pakai garam, itu pun lezatnya luar biasa. Yakinlah itu. Lezat luar biasa. Saya pernah mengalami makan nasi pakai minyak jelanta itu. Enak rasanya. Sekarang sih enggak mau. Enak, kok bikin. Jadi tinggal kita mensikapinya bagaimana, kok bikin. Udah bagi. Orang tua itu, karena orang tua termasuk di bawah tanggung jawab kita. Bagaimana tips menghafal hadis dan riwayatnya agar tidak lupa terus di bidang ekonomi Islam? Karena saya masih di bidang tersebut. Ikhafidin untuk menghafal itu nggak ada tipsnya. Masing-masing orang punya tips sendiri-sendiri yang sesuai dengan dia. Saya punya anak tiga cara mereka menghafal. Yang paling tua, yang paling sulung, ngapalnya gimana? Harus bersuara. Yang nomor dua, diam aja. Nggak ada suara. Kita tengok di kamar, kita kira dia tidur. Enggak, menung ya. Hafal dia. Sampai kakaknya bilang, Umi, itu gimana kok gak ngomong-ngomong kok bisa hafal? Gitu. Anak saya yang tiga, cara ngapal apa? Cara ngapal, ditulis dengan dia. Begitu. Ditulis dengan dia. Jadi masing-masing orang yang COVID-19 punya tips sendiri. Jadi gimana cara enaknya untuk bisa ngapal saja. Demikian juga tempat. Ada yang tempat yang cozy untuk dia menghafal tempat tidur. Ada yang enjoy bagi dia di alam belakang. Ada yang dia nggak mau, nggak mau terlalu ramai. Saya kalau nggak kekurangan kepinginnya di rame-rame di kelas. Baru saya bilang semangat. Kau sendiri mana semangat? Begitu pula. Harus di kelas yang aja lain juga nggak kekurangan bersuara ramai. Gitu. Jadi bisa beda masing-masing. Istri saya nggak itu cara ngapal, tapi sepi dia. Jadi cara orang ngapal beda-beda. Ya, gak ada tipsnya, gak ada yang kau bikin. Itulah dia Allah wa'alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya seorang pengacara yang melakukan pembelaan terhadap bank konvensional maupun syarikat yang ada di Indonesia? Antum tahu sendirilah kalau seperti ini jawabannya. Nggak usah tanya lagi. Ustaz, saya pelihara kucing. Sekarang jumlahnya 8 ekor. Ini Abu Hurairah tadi. Ada kucing. Bagaimana hukum jual beli kucing? Ya Allah, kesana rupa larinya. Saya kira ikhlas sekali dia peliharanya. Gak boleh jual beli kucing. Haram hukumnya. Walaupun kucing anggora lah, kucing yang tak berbulu itu lah. Ya, kucing gak boleh. Rasulullah gak membolehkan jual beli kucing. Tapi bisnis yang menjanjikan, tak ada menjanjikan. Hilangkan janji-janjinya. Ustaz, dua minggu belum memberikan uang belanja kepada istri saya. Usaha saya lagi sepi. Usaha terancam tutup. Saya mencoba berhutang ke orang tua, teman pinjam harta tidak dapat. Saya menggadaikan harta saya, tapi gadainya masih ada unsur riba. Apakah saya itu ada darurat membolehkan untuk pinjaman yang ada riba darurat? Ingat, Ikhwatiddin, kita itu tak perlu kerja tetap. Yang penting, tetap bekerja. Bekerja itu tidak harus di kantor menjadi pegawai. Ini yang sering bermasalah. Antum ambil plastik esoy di tempat grosirnya, antum ecerkan di pasar. Bu, gopeku, dapat. Apalagi Ikhwatiddin? Jual apalagi? Antum kutipin botol-botol aqua itu. Kutipin di jalan. Dapat duit. Ustaz, saya S2 masa kutipin botol aqua. Itu lah masalahnya. Itu masalah lo. Bukan masalah gue. Hilangkan gengsi, Ikhwatiddin. Hilangkan gengsi. Saya pernah jual kopi lonan. 4 hari saya jualan. Banyak pelanggan saya. 4 hari saya jualan, seminggu saya sakit. Seminggu saya sakit. Kemudian sekarang jam. Servis jam dikasih 5 jam malam. Makan juga alhamdulillah. Bahkan kalau sudah sampai target, libur. Gitu, libur dan jalan. Sekarang malah tidak ada waktu yang jalannya. Di rumah saya ada waktu yang jalan. Malah servis jam. Kadang-kadang servis jam, jam seiko yang apa itu, yang otomatis. Udah, itu kalau dibersihkan 20 ribu. Dapat 20, Masya Allah, baru 20 ribu pulang ke rumah. Ini kasih istri lagi 20 ribu. Besoknya datang lagi, Pak. Mati lagi, Pak. Bisikan lagi. Udah. Wah, aman, 20 ribu malah balik. Besok datang lagi dia. Akhirnya gimana? Uang 20 ribu di kantong tadi kasihkan. Udah lah, Pak, ya. Udah, bisa lagi nih, berarti. Udah, pulang balik. Rumah sering sampai 3 kali. Akhirnya ternyata bukan rezeki kita. Karena saya jual roti, Ikhwatiddin. Yang pabrik roti mengatakan, Ustaz, udah Ustaz saya waktu itu. Ustaz, ini ada 2 roti untuk Umi di rumah. InsyaAllah, termasukkan. Jangan dulu pakai Vespa. Vespa kan ada yang jaga. 2, kan ada yang jaga. Jaga, samping yang jaga, pinggir. Yang model pinggirnya. Begitu saya jaga-jaga samping, lembek tanahnya. Melimpah. Roti yang untuk istri saya itu masuk paret. Itu pun sopret. Ya Allah. 2 roti bersih paret. Sopret. Jadi alasnya tidak lebih. Jadi ada roti mau sopret. Begitu. Ikhwatiddin. Nikmati saja. Kamu gondrong. Kenapa? Gak sempat pangkas. Gak punya itu pangkas. Tapi nikmati aja Ikhwatiddin. Itu dia. Jual sedotan sampai ke sawit seberang sana. Sedotan. Dapat 50 ribu sekali senang luar biasa. Itu paling maksimal 50 ribu. 50 ribu kalau ke rumah itu sudah senang sekali, Ikhwatiddin. Tahun 2001 sampai 2005 itu luar biasa. Jadi Ikhwatiddin yang penting kita kerja. Istri pun dipahamkan deh. Yang penting abang bawa duit. Yang penting kerja. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Insya Allah aman, Ikhwatiddin. Aman. Waktu itu sewa rumah 1 tahun 350 ribu. Sekarang rumah itu setahun 5.5 juta. Bisa. Alhamdulillah, aku lihat hidupan saya kan. Hidupan sekarang kan. Aku kira apa yang sekarang ini? Hidup sampai sekarang. Jadi artinya kerja aja apa yang bisa. Jangan bengong. Saya melihat kepada ikhwan ini. Gak tahu apa yang dia kerjakan. Masya Allah, kok bisa? Kok bisa kepalanya tuh buntu? Gak tahu apa yang dikerjakan. Pergi daripada bangunan sana, kenapa? Bawa-bawa ngangkat-ngangkat. Aku bisa ngangkat pasir. Capek Ustaz. Ya lu capek hidup ini. Gak capek aja di surga. Atau kan ini Ustaz gak capek. Jadi Ikhwatiddin. Kerjalah Ikhwatiddin. Kerja. Jangan buntu. Jangan maunya jadi pegawai. Kalau kalian pegawai. Banyak sekali saingannya. Antum S1 gak sampai. SMA. Lulus percobaan. Mau bersaing S1, S2, S3, kalah lah. Belum lagi masuk nanti mereka main sogok. Kita mau murni kepandian kita pas-pasan. Jadi pemimpin bekerja banyak yang bisa dikerjakan banyak di pemimpin. Jadi itu dia ya. Tak boleh pertahankan. Jangan masuk pada daerah yang diharamkan oleh Allah. Ustaz, apakah hasil zina wajib dinafkahi oleh ayahnya dan apakah benar nasab terputus sehingga dia tak berhak menerima? Ya, betul. Ya, tidak berhak mendapat nafkah dan tidak berhak mendapat warisan. Ustaz, bagaimana jika ada seorang istri yang dizalimi suaminya, sedangkan ibu dan ayah seorang istri itu sudah meninggal? Kemanalah seorang istri harus mengadu, Ustaz? Nah, itulah, coba ini di antaranya. Coba, kemana dia mengadu? Apalagi orang tuanya sudah tidak ada. Kemana dia harus mengadu? Makanya Ikhwatiddin, Rasulullah sering katakan, istausu bin nisaikum khairo. Istausu bin nisaikum khairo. Bersikap baiklah kalian terhadap kaum wanita. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Tak boleh dizolimi. Tak boleh dia dizolimi. Sangat besar, besar dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun seorang wanita Allah beri musibah, cobaan seperti ini, maka dapat dia banyak bersabar. Ketahuilah bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bil hisab. Allah itu akan memberikan nilai kesabaran tanpa batas surga menunggu anda. Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Apabila seorang Allah mencintai satu kaum, Allah akan beri dia cobaan-cobaan. Inna asyadal bala al-anbiya, asyadal nas bala al-anbiya. Sungguhnya, cobaan yang paling dahsyat itu adalah cobaan para nabi. Summalladina ilunahum, summalladina ulahum, kumpulnya setelahnya. Istri anda dibesarkan dari keluarga, diri sejak bayi. Dia menyadari hal itu setelah hendak mendekat. Bagaimana hukumnya dia ingin berbakti kepada orang tua dirinya? Istri anda lebih condong dengan keluarga diri daripada kandung. Tidak jarang dia juga menganggap keturunan asli dari orang tua dirinya. Bangga dengan nasab orang tua diri. Tidak boleh ya Habibin. Orang tua diri itu tetap bukan orang tua. Ya. Tapi yang namanya kebaikan, yang namanya kebaikan orang tua dirinya sudah memelihara dia, maka tetap dia harus berbakti kepada orang tua dirinya. Tapi tentunya tidak sama dengan orang tua kandung. Ya. Orang tua kandung lebih berhak terhadap anaknya ketimbang orang tua diri kita. Saya kemarin memesan makanan dari ojek online dan ternyata setelah saya beli tahu, sistem itu terdapat riba sedangkan makan itu sudah terlanjur saya makan dan saya sempat mentraktir orang. Di mana hukumnya Ustaz? Ya kalau saya terlanjur tidak apa-apa. Kami tidak terlanjur. Dalam Islam itu mudah ya pemimpin. Terlanjur kan? Tapi yang sering terlanjur ya. Si terlanjur bisa terlanjur. Wush, Masya Allah panjang sekali satu halaman. Afwan, belum bisa saya jawab. Banyak sekali. Ustaz, hadis yang saya baca mengenai Dajjal, satu hadis cirinya matanya kanan, buta kanan. Hadis mata kiri buta. Menurut Ustaz, ciri Dajjal itu apa? Memang ada kanan ya? Satu hadis cirinya mata kanan buta, satu hadis mata kirinya buta. Allahu a'lam bishawab, setahu saya mata kiri matanya rusak ya, satu matanya rusak kemudian matanya tersebut keluar itu bagaikan anggur dan matanya itu bersinar. Itu dia Habibin. Rasulullah katakan inna dajjal awarun, dajjal itu matanya rusak. Walaihi sarabu kabi awar, dan Tuhan kalian matanya akan rusak. Demikian Habibin, sudah jam 6:10 ya. Ya, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.